dilanda cinta. Berbagi rasa suka dan duka dan selalu bersama. Hasrat hati ingin bertemu di setiap waktu, siang dan malam hanya wajahnya yang mengisi hati. Tak usah kau malu.